batu sekarang beta nih semua. Jangan tanya tentang rasa, dong di sana su bilang kalau Alisu bahagia. Jangan ganggu beta lagi, beta sih mau bakal lagi. Biar jua beta pamit pulang, deng baik-baik buang sepu rasa sayang. Par beta sekarang katong cuma teman. Terbaik sing bisa datang par dua kali. Beta jua sing mau nanti sejatuh parulang kali. Air mata jatuh sembunyi tanpa harus dong tahu. Tanya apa batu sekarang beta nih semua.